Mari bergembira, gembira. Mari bergembira, gembira. Mari bergembira, gembira. Mari bergembira, gembira. Mari bergembira, gembira. Umat manusia kini bergembira. Segar niup di mana-mana, membawa rasa takut padanya. Umat manusia kini bergembira, karena Rasul terakhir telah tiba. Cuaca baru amatlah sedapnya, manusia api yang maha besar. Umat manusia kini bergembira.